bendino aku kelingan karo awakmu. Apa nang kono kowe juga mikirke awakmu. Jeru dan jeru hatiku, ku coba melawan dunia ku demi kamu. Perkataan kamu aku raih sama sake awak. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku. Aku raih sama nama tanpa kau di sisiku. Sampai tembus nih.